خلني طيب دخل هنا شوف هو سنسأل الدرس الماضي سنسأل عن الدرس الماضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقدم معنا في الدرس الماضي تعريفا للصيام لغة واصطلاحا بسم الله فما هو الصيام لغة واصطلاحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه telah berlalu bersama kita barakallahu fikum akan makna dari puasa baik secara istilah dan juga dari segi bahasa maka apakah arti dari puasa secara bahasa dan juga secara istilah Ma huwa shiyam lughatan? Apa itu puasa secara bahasa? Shiyam lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Cuma orang yang istighfar Allah. Cuma. Ada di kamar mliam Allah. Wain hada atih khalli shuf. Wa yafham fiha. اللي يصنعه اللغة الإمساك طيب ومنه قول الله عز وجل عن مريم إيش إيش الآية إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا طيب والتعريف الشرعي التعريف الشرعي للصيام ما هو هي ترجم Baik, adapun secara bahasa sebagaimana telah disebutkan bahwa puasa secara bahasa artinya menahan diri. Adapun dalilnya ucapan Maryam alaihissalam, "Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya." Sesungguhnya saya bernazar untuk Ar-Rahman shauman berupa menahan diri, puasa, menahan diri, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada seorang pun. Ini arti bahasa dari puasa. Maka apakah arti puasa dari segi istilah? Ta'rif syar'i, ha? At-ta'abbudu lillahi bil imsaki bi niyyatin, ha? 'Ala syai'in makhsusah fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. At-ta'abbudu lillahi bin niyyah. Tayyib, qawluna بالنية بنية شوف أنت ترجم السؤال فقط طيب لا تشرح قد شرحنا قولنا بنية طيب ما معنى هنا ما معنى النية في هذا الموضع Adapun niat pada definisi yang disebutkan tadi apa makna dari niat dengan definisi tersebut عزم القلب على الشيء مقترنا بفعله النية تعريف النية عزم القلب على الشيء مقترنا بفعله طيب ولماذا ذكرت النية في هذا التعريف mengapakah disebutkan tentang niat pada definisi tersebut الذين درسوا حضروا الدرس هو شوف دقيقة ممكن واحد يتكلم باللغة الأندونيسية وهذا يترجم لي ما في مشكلة حضروا يكون واحد يفهم عربي kata beliau boleh saja orang Jawa pakai bahasa Indonesia nanti diterjemahkan tidak mesti harus pakai bahasa Arab jawabnya ما في مشكلة أيوة تفضل. ماذا قلت؟ هذا قصدك، هذا في التعبد. لا هذا ما هو سؤالي، لماذا جاء هنا ذكر في قيد التعريف هذا الأمر، ذكر في التعريف قيد النية. Mengapa? نعم. ها احنا قلنا لأجل إيش؟ ها من كيف؟ Mengapa? أنا أريد واحد أصحابكم. طيب mengapa definisi niat disebutkan dalam Kalamin dulu sih bas. Mengapa? Mengapa dalam definisi tersebut disebutkan kalimat niat? Dikaitkan ibadah puasa dengan kalimat niat. لا لا انا ما اردت هذا. احنا قلنا هذا في اشاره ها. يميز بين العبادة والعادة. أيضا ما أردت هذا. احنا تكلمنا على مسألة النية، قلنا هناك نية ها. أيوة قلنا هناك إيش؟ تبييت النية، تبييت النية. طيب تبييت النية يكون في صوم إيش؟ أيوة سلام. تبييت النية يكون في صوم ماذا؟ itu pada puasa apa؟ تبييت النية يكون في صوم رمضان. وإيش كمان؟ وماذا أيضا؟ apalagi النذر، وأيضا الكفارة. يجمع هذا صوم يسمى صوم إيش؟ أو الفرض، صوم الفرض. طيب صوم الفرض يشترط فيه تبييت النية. أكلمهم. صوم الفرض اشترط فيه تبييت النية. Puasa yang wajib dipersyaratkan akan sahnya puasa tersebut dengan tabiyyatun niyyah, mempersiapkan niat dari sebelum melakukannya. طيب ما معنى tabiyyatun niyyah؟ ايش معنى tabiyyatun niyyah؟ Apa makna dari tabiyyatun niyyah؟ Ha. Hayya jawabu ya jama'ah, ma lakum؟ يعني أن يخطر بذهنه أن يصوم اليوم التالي في أي جزء من أجزاء الليل، في أي جزء من أجزاء ليش الليل لابد هذا. طيب صوم رمضان مثلا، إذا أعلنوا أن غدا إيش رمضان، فمن بعد غروب الشمس إلى قبيل الفجر لابد من إيش؟ من أن يبيت النية، يعني يخطر بذهنه أنه سيصوم غد. طيب أو أنه يتناول وجبة السحور كما رجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله. طيب إذا تناول وجبة السحور معناته أنه إيش؟ سيصوم اليوم التالي. طيب هنا، طيب قوله عن أشياء مخصوصة، ما هي هذه الأشياء المخصوصة؟ ما هي الأشياء المخصوصة؟ dalam definisi disebutkan menahan diri dari hal-hal yang khusus. Maka apa yang dimaksud dengan hal-hal yang khusus itu؟ لا هل أشتيه ولا ما هي الأشياء المخصوصة التي يمسكها عن الصيام، يعني يمسكها في الصيام، يعني يتركها يبتعد عنها. آه يا جماعة هيا تكلموا، أنا أريد واحد باللغة الإندونيسية يقوم يتكلم. تكلموا. apa yang dimaksud dengan hal-hal yang khusus yang seorang berpuasa menahan diri darinya؟ kata beliau saya pengen orang yang jawab pakai bahasa Indonesia. هيا. قال الأكل والشرب. طيب الأكل والشرب أيضا ماذا أيضا؟ واحد الأكل والشرب صح. هذا الأشياء المخصوصة. واحد اثنين اثنان قال خروج المني بالاختيار، خروج المني باختياره سواء من لمس أو تقبيل أو استمناء. ثلاثة ماذا؟ خروج دم الحيض. خروج دم الحيض والنفساء. ثلاثة يكفي. ما غيره؟ يعني لين. وإيش كمان؟ ها؟ التقيؤ. التقيؤ عمدا كويس. التقيؤ عمدا تمام. تريد تكلم إندونيسيا تقلها؟ ما أعرف أنا. أنت موجود. التقيؤ عمدا أحسنت. طيب وش كمان؟ إيش؟ الحجامة. الحجامة على خلاف سيأتي لنا إن شاء الله. طيب وش كمان؟ وماذا أيضا؟ الجماع. أحسنت. الجماع. وما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبرة المغذية. ترجم لهم هذه. Dan setiap perkara yang menggantikan atau menduduki kedudukan makan dan juga minum seperti impus. طيب قوله في زمن مخصوص. ما معنى زمن مخصوص؟ إيه ترجم لهم. Ada pun dalam definisi dari terbenamnya tadi terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. في زمن ترجم السؤال إيش ترجم أنت؟ هو أجاب. لا ما يصبح هذا. طيب. تدلس علينا. طيب. Pertanyaannya di waktu yang khusus. Apa yang dimaksud dengan waktu yang khusus? طيب من طلوع الفجر. داخل في السؤال والجواب. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا وقت الصيام. طيب قوله من شخص مخصوص. ما هو الشخص المخصوص؟ dalam definisi dari orang yang khusus. Orang tertentu. Apa yang dimaksud dengan orang yang tertentu? واحد هيا المسلم بالغ عاقل القادر المقيم ذكرا كان أو أنثى ليست بالنسبة للأنثى ليست حائضا ولا نفساء. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب اليوم نأخذ التفصيل نأخذ تفصيل الأشياء المخصوصة في التعريف. الأشياء المخصوصة. أشياء مخصوصة ذكرنا ستة أو سبعة. طيب نأخذ تفصيلها. طيب pada hari ini kita akan mengambil rincian dari al-asya al-makhsusah. Jenis-jenis tertentu, hal-hal yang tertentu. Pada hari ini kita akan mengambil rincian dari definisi al-asya al-makhsusah, hal-hal yang tertentu, dan kita telah menyebutkan 7 atau 6 dan insyaallah kita akan sebutkan perinciannya. Baik, awalan al-jima'. Awalan al-jima'. Qala Allah azza wa jalla أحن لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Yang pertama الجماع. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أحن لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi kalian untuk melakukan rafath kepada istri-istri kalian, yaitu hubungan suami istri. Mereka itu adalah tanaman bagi kalian dan kalian adalah tanaman. Taib. Hunna libasul lakum. Mereka itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Baik. Wa ja'a fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ja'a ila an-nabi alaihi salatu wassalam wa qad waqa'a 'ala imra'atihi ya'ni fi nahari Ramadan ay jama'aha fi nahari Ramadan. Fa qala lahu an-nabi alaihi salatu wassalam ba'da an istafta قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة؟ قال لا. رقبة يعني يعتق عبدا أو أمة. هذه كفارة. الآن هذه تسمى الكفارة المغلظة. طيب هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال إذن أطعم 60 مسكينا. أطعم 60 مسكينة لكل مسكين يعني نصف صاع من مطعوم البلد. وهذا الحديث أصله في الصحيحين. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam sedangkan beliau telah berhubungan dengan istrinya, yaitu dia berhubungan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut setelah dia minta fatwa, jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tajid raqabatan, apakah engkau mendapatkan pembebasan budak, yaitu apakah dia mampu untuk membebaskan budak baik pria ataupun wanita? Maka dia pun mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Hal tastati, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia pun mengatakan tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu berikanlah makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin, yaitu masing-masing orang miskin tersebut diberi makan sebanyak 1/2 sa'. Baik. Al-amr ats-tsani inzalul mani bi ikhtiyarihi. وذلك أن المني من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، بل قد حكي الإجماع في ذلك، بمعنى أن إنزال المني يقظة باختياره من لمس أو تقبيل أو استمناء، هذا مما يحصل به الفطر. طيب، يحصل به الفطر لأن المني إنزاله باختيار الشخص من الشهوة، والشهوة أمرنا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Dari pembatal yang kedua adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, dan tentunya turunnya mani dengan sengaja adalah merupakan suatu perkara yang bersumber dari syahwat nafsu. Sedangkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan minumnya dan juga hawa nafsunya dikarenakanku. Sehingga mengeluarkan air mani dengan sengaja di dalam keadaan dia sadar, itu tidak tertidur ya qadhah, sadar, baik dengan cara menyentuh ataupun menggenggam, memegang, ataupun dengan cara onani, semua ini adalah diantara pembatal puasa. Dan ini adalah madhab imam yang 4, bahkan sebagian menukilkan ijma' akan hal tersebut. Dikarenakan mengeluarkan mani dengan sengaja adalah diantara perkara yang bersumberkan dari hawa nafsu. Sedangkan dalam hadits qudsi yang disebutkan tadi, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan minumnya dan hawa nafsunya dikarenakanku. Amma mujarradul lamsi والتقبيل بدون إنزال فلا يفطر، أي الصائم بذلك، أي أن يلمس الرجل زوجته لمس باليد أو مباشرة من وراء حائل أو يقبل زوجته، فهذا إذا ما أنزل منيا فلا يفطر بهذا الفعل. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. فدل الحديث على أن الإنسان إذا كان يملك شهوته ولا يحصل بهذا العمل إنزال منه فلا يحصل أو فلا يفطر بذلك. إذا قبل زوجته مباشرة من وراء حائل لا يفطر بذلك، لكن قالت عائشة أيكم أملككم لإربه، يعني العضوة، يعني من الذي قد يملك نفسه، ممكن تهج وتشتد شهوته فيؤدي ذلك إلى إنزال منية فيؤدي إلى إفطاره، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يترك، لكن هذا من باب إيش؟ بيان الحكم الشرعي، وإلا الإنسان يترك عنده الليل الحمد لله، يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم من تقبيل وإلا من حتى من جماع بالنسبة لليل. أما بالنسبة للنهار يبتعد الإنسان، لكن هذا من باب البيان الحكم الشرعي. نعم. Adapun kalau hanya sekedar menyentuh, mencumbu, bercumbu, atau melakukan pergaulan muasyarah, akan tapi dengan adanya pelapis perantara, selagi itu tidak mengeluarkan mani, maka boleh-boleh saja. Maka boleh saja dan tidak mengapa, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu tabarak wa ta'ala anha, bahwasanya beliau mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbalini, mencium, mencumbuku. Wa yubashirani min ra'il ha'il, dan beliau menggauliku dari dengan adanya pelapis perantara, pembatas. Akan tapi siapakah di antara kalian yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya? Yaitu kalau seandainya hanya sekedar mencium, mencumbui, memegang ataupun yang semisal dengan itu, kemudian tidak mengeluarkan air mani, maka tidak mengapa, yaitu dia tidak batal puasanya dengan hal tersebut. Dia tidak batal puasanya dengan hal tersebut. Adapun kalau dia melakukannya dan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, boleh saja hawa nafsu seorang itu menggejolak, meledak, sehingga dia terjatuh pada perkara yang bisa membatalkan puasanya. Dan alhamdulillah cukup waktu malam. Ada waktu malam, uhilla lakum lailatal shiyam rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di waktu malam hari berpuasa untuk menggauli istri-istri kalian. Akan tapi ini hanya sekedar membab menjelaskan tentang hukum syariat. Apabila seorang berpuasa, boleh saja untuk dia mencium, menyentuh atau menggauli istrinya dengan adanya perantara, selagi hal tersebut tidak mengeluarkan air maninya atau spermanya. Dan kita sebutkan ini hanya sekedar untuk menyebutkan hukum syariat. Wa illa sebaiknya dia menjauhinya. Kenapa? Jangan sampai dia melakukan hal tersebut sedangkan dia tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Baik, amma insanul madhi fa ar-rajih min kalam ahli al-ilm fi dhalik انه لا يفطر به الصائم، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. والمذي غير المني، المذي عباره عن ماء رقيق يخرج بعد فتور الشهوه، شهوه الرجل بعد انتصاب عضوه، وماذا يخرج ماء رقيق. طيب هذا يسمى مذي، هذا يسمى مذي، وهو ماذا بارك الله فيك، نجس، وهو نجس كما في حديث المقداد. فإذا أصاب البدن أو الصوب منه شيء يغسله، طيب، أو ينضحه كما في الحديث. فماذا بارك الله فيكم، فإذا مثلا قبل الرجل زوجته أو باشرها فخرج مذيا ولم يخرج منيا، فالمذي على القول الصحيح أنه لا يفطر به الصائم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Adapun keluarnya air madhi, adapun keluarnya air madhi, maka berdasarkan pendapat yang rajih, yang kuat, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasa sama sekali. Dan ini antara pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, yang dimana madhi itu adalah suatu cairan yang bukan madhi, yang bukan mani. Madi itu adalah suatu cairan yang keluar yang merupakan, yang dia merupakan bukanlah mani. Di mana keluarnya air madi bersumberkan dari syahwat, dan keluarnya air tersebut dengan sifat yang rakik, tipis, baik, encer, dan keluarnya setelah intisyar asabati, menegang, tegangnya bagiannya. Baik, keluarnya seperti itu. Dan ini bukanlah suatu perkara yang membatalkan puasa bagi siapa yang keluar. Itu barakallahu fikum, kalau seandainya ada yang mencium istrinya ataupun memegangnya, kemudian air madinya keluar, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasanya. طيب أما ما يتعلق إذا أنزل الإنسان منيه بالاحتلام أي نام فاحتلم خرج منيه بغير اختياره أو خرج منيه وهو يتفكر بدون عمل يتفكر في شهوة طيب فأنزل منيه في نهار رمضان فهل يفطر بذلك؟ لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن الاحتلام يكون إنزال المني فيه بدون اختيار، ونحن قيدنا بالنسبة لإنزال المني يكون باختيار، إذا كان مفطرا أو إذا كان من المفطرات يكون باختياره، أما إذا كان في حال الاحتلام أي نام ثم استيقظ وهو محتلم خرج منيه بدون قصد وبدون اختيار فلا يفطر به ولو كان في نار ولو كان في نهار رمضان. وهكذا أيضا مجرد التفكير عن العمل طيب غلبه شيطانه ففكر بالشهوة بدون ما يعمل شيء لا يستمني ولا شيء وإنما مجرد تفكير فأنزل منيه فلا يفطر بذلك الصائم. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أو به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. Adapun yang berkaitan tentang keluarnya air mani dengan tidak disengaja seperti mimpi basah itu untuk seorang tidur kemudian dia bermimpi atau keluarnya tersebut disebabkan pikiran dia memikirkan hal-hal yang demikian sehingga keluar air maninya tanpa adanya sedikit pun usaha untuk mengeluarkannya ya dia tidak melakukan onani akan tapi hanya sekedar berpikir memikirkan hal-hal itu, kemudian air maninya keluar, maka hal ini tidaklah termasuk dari pembatal puasa. Orang tersebut tidak batal puasanya dengan perkara tersebut. Kenapa? Dikarenakan keluarnya air mani tersebut tidak disengaja, tidak diinginkan dengan sengaja. Oleh karena itu kita telah mengkaitkan definisi tentang keluarnya air yang membatalkan, apabila itu adalah pembatal dari puasa, adalah keluarnya air mani dengan ikhtiar. Dengan disengaja. Adapun kalau hanya sekedar tidur, kemudian dia bermimpi atau dia berpikir, sedangkan dia tidak memikirkan hal tersebut, kemudian dia tidak selama sekali tidak melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan air mani tersebut seperti onani atau yang semisal dengan itu, maka ini tidaklah membatalkan puasa. Adapun dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawazali an ummati ما حدثت به أنفسهم أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah memaafkan untukku, akan umatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah memaafkan umatku pada setiap perkara yang telah dibisik-bisikkan atau yang terbenak dalam diri-diri mereka selagi mereka belum mengamalkannya, melakukan hal tersebut. Ataupun berbicara atau mengucapkan apa yang dia angankan tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Al-muftar al-thalith atau al-muftar al-thalith al-akl wal-shurb. Wa aydan ma kana bima'na al-akl wal-shurb kasti'mal al-ibar al-mughadhdhiyah. Qala Allah 'azza wa jalla wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. من الفجر طيب ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل فالأكل والشرب له وقت طيب من بعد غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر الصادق هذا وقت الأكل إلى يعني بزوغ الفجر الصادق كما تقدم معنا هذا وقت الأكل والشرب. أما إذا طلع الفجر الصادق فهنا لا يأكل ولا يشرب. وأيضا ما كان بمعنى الأكل والشرب من الإبر المغذية، الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب يستغنى بها عن الأكل والشرب. أما إذا كانت إبر لأجل الدواء فيجوز استعمالها ولا تؤثر في الصيام. Adapun pembatal puasa yang ketiga adalah makan dan juga minum atau apa-apa yang semakna dengan itu, atau apa-apa yang semakna dengan itu seperti menggunakan infus yang menggantikan makanan ataupun minuman. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Maka makan dan minumlah kalian sampai hatta yatabayyan, sampai jelas bagi kalian benang putih dibandingkan benang hitam dari waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai masuk waktu malam. Waktu makan ada waktunya, makan minum ada waktunya, yaitu setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq, maka di situ adalah batasan waktu, atau di situlah waktu untuk seseorang boleh makan dan juga minum. Adapun setelah itu, dari terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenam, maka di situ tidak boleh untuk seseorang makan ataupun minum, dikarenakan itu dan diantara perkara yang membatalkan puasa dan setiap perkara yang semakna dengan makan ataupun minum, seperti infus yang digunakan untuk pengganti makan dan minum. Adapun hanya sekedar suntikan, yang dimana suntikan tersebut tujuannya adalah hanya sekedar untuk pengobatan, maka ini tidak membatalkan. Maka ini tidak membatalkan. طيب المفطر الرابع التقيع عمدا، والتقيع إخراج ما في البطن من مطعوم ونحوه، وهو على قسمين، إما أن يتقيع عمدا وإما أن يذرعه، يعني يفجأه القي. فإذا تقيع عمدا هنا الذي إيش يحصل بهذا التقيع الفطر، لكن لو غلبه وخرج بدون شعوره بدون إرادته، القي خرج بدون إرادته، فلا يفطر بهذا الأمر. دليل ذلك ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقوله ذرعه أي خروج، أي خرج بغير اختياره. طيب، واستقاء أي تعمد التقيء. Adapun pembatal yang keempat dari pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja yaitu dia sengaja mengeluarkan isi perutnya, baik berupa makanan atau yang lainnya. Sengaja mengeluarkan isi perutnya, baik itu berupa makanan atau yang lainnya. Dan muntah ada dua jenisnya. Ada muntah yang disengaja dan ada juga muntah yang tidak disengaja. Adapun muntah yang tidak disengaja, maka yang dimaksud ini adalah isi perutnya keluar dengan sendiri sehingga dia tidak mampu untuk menahannya. Keluarnya dengan tidak disengaja, dia ditaklukkan oleh muntah tersebut sehingga keluar. Adapun muntah dengan sengaja, yaitu dia sengaja melakukan hal-hal sehingga keluar isi perutnya dalam bentuk muntah. Maka adapun perkara yang disengaja, maka ini yang membatalkan puasa. Adapun muntah yang tidak disengaja, yang keluarnya dia ditaklukkan oleh muntahnya itu sendiri, maka ini tidak membatalkan puasanya. Adapun dalilnya, apa yang diriwayatkan oleh ahlus sunan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda: man dhar'ahu al-qay fala qada'a alaihi falyaqdi, man dha'ahu falaysa alaihi qada'. Ahsan, falaysa alaihi qada'. Wa man istaqa'a falyaqdi, siapa saja yang ditaklukkan oleh muntahnya, yaitu muntahnya keluar dengan sendiri tanpa dia sengaja dan dia tidak inginkan, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, atau dia tidak perlu untuk mengganti membayar puasanya. Dan siapa saja yang sengaja untuk muntah, maka hendaknya dia mengqadha, membayar atau mengganti puasanya. Taib, wa al-mufattir al-khamis, wa huwa khuruj dam al-hayd wa al-nifas, bernisbah lil-nisa. Taib, wa dam al-hayd ma'ruf, wa huwa ahad alamat bulug al-bint. إذا خرج دم الحيض الذي يسمى بالعادة الشهرية هذا دليل على بلوغها أي يحصل أنها تتحمل التكاليف الشرعية ودم النفاس الذي يأتي بعد الولادة فالحاصل أن خروج دم الحيض والنفاس من المفطرات دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم لأنه لا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا ويلحق أحكام النفاس أحكام الإيش الحيض يعني نفس أحكام النفاس نفس أحكام الإيش الحيض طيب لا يجوز لها أن تصلي في حال الحيض أو النفاس ثم إذا انتهت تقضي الصيام دون الصلاة والشاهد من هذا أن هذا من المفطرات الذي هو خروج دم الحيض والنفاس. Adapun pembatal yang kelima, maka pembatal tersebut adalah khuruj damil haid wan nifas, keluarnya darah haid ataupun darah nifas. Yang di mana darah haid adalah darah yang telah kita ketahui dia adalah salah satu tanda yang menunjukkan akan balighnya seorang wanita. Itu apabila darah tersebut telah keluar, maka ini adalah tanda bahwa wanita tersebut telah haid, sehingga berlaku baginya hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun dibebankan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu darah yang keluar secara teratur, kadang yang secara teratur daurah, secara teratur baik itu bulanan atau yang semisal dengan itu. Adapun darah nifas, maka darah itu adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Dan maksud adalah apabila darah tersebut keluar dari seorang wanita, baik darah haid ataupun darah nifas, maka tidak boleh untuk dia berpuasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu kalau sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh juga puasa? Dan ini dalil bahwa apabila seorang wanita telah dalam keadaan haid, dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat, tidak boleh juga untuk melaksanakan puasa. Itu selama darah tersebut masih keluar, dia tidak boleh sholat. Adapun setelah selesainya darah tersebut keluar, itu sucinya wanita tersebut, maka dia harus membayar, mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. طيب بقي معنا المفطر الاخير الذي هو خروج دم الحيض خروج دم الحجامه خروج دم الحجامه والحجامه حقيقه من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، هل الحجامة من المفطرات في نهار رمضان أو ليست من المفطرات اختلف أهل العلم على قولين. مذهب الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم، أي إذا خرج دم الحجامة في نهار رمضان لا يخرج به الصام، لكن مكروه لأنه يؤدي إلى ضعف البدن، يؤدي إلى ضعف ليش البدن. طيب بارك الله فيكم. واستدلوا على ذلك بأدلة سنذكرها إن شاء الله. ومذهب الإمام أحمد ووافقه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهكذا من علماء المعاصرين الشيخ الفوزان والشيخ العثيمين وغير هؤلاء أن الحجامة من المفطرات Adapun pembatal yang terakhir dari pembatal puasa, maka hal itu adalah khuruj damil hijamah, keluarnya darah bekam. Keluarnya darah disebabkan berbekam. Yang dimana hal ini barakallahu fikum dari perkara yang di dalamnya terdapat khilaf, perselisihan pendapat antara para ulama. Adanya perselisihan pendapat di antara para ulama. Di sana ada dua pendapat. Di sana ada dua pendapat. Adapun pendapat jumhur ulama, mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa keluarnya darah bekam yaitu di waktu siang hari bulan Ramadan itu tidaklah membatalkan puasa. Hal tersebut tidak membatalkan puasa. Akan tapi hal tersebut di antara perkara yang makruh, dibenci, dikarenakan berbekam di siang hari bulan Ramadan ini akan membuat orang, badan orang tersebut melemah. Membuat badan orang tersebut menjadi melemah. Dan mereka menyebutkan banyak dalilnya, dan insyaAllah kita akan sebutkan dalil-dalil tersebut. Adapun pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dan juga dari kalangan para ulama lainnya. Adapun dari kalangan para ulama di zaman kita ini seperti Syekh Al-Fauzan, demikian juga Syekh Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya berbekam adalah di antara perkara yang membatalkan puasa. Baik. Dalil man dhahaba ila anna al-hajama tufattar as-sa'im istadallu bi hadith Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu kama fi musnad al-Imam Ahmad, وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام البخاري رحمه الله ليس في الباب أصح منه، أي من هذا الحديث، يعني ليس في باب الحجامة أصح من هذا الحديث. أفطر الحاجم والمحجوم. ada pun dalil yang disebutkan bahwa itu adalah bahwa berbekam adalah diantara pembatal puasa adalah hadis Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda, aftar al hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Aftar al hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyatakan, laisa fil bab hadithun asah minhu, tidak ada dalam pembahasan ini hadith yang lebih sahih dibandingkan hadith ini. Baik. Hada bernisbah li dalil madhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Amma al-jamhur, jamhur al-ulama, fastadallu bi al-hadith alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وجه الدلالة ظاهرة، وهو قوله احتجم وهو إيش؟ وهو صائم، فدل هذا على جواز الاحتجام في حال الصوم، وأن ذلك لا يؤدي إلى إفطار الصائم. Ini berkaitan dengan madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga selainnya. Adapun madhab jumhur bahwasanya berbekam adalah suatu perkara yang tidak membatalkan puasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim wa ihtajaman nabi wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berihram, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Segi pendalilan hadis ini sangat jelas, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa. Waradda al-Imam Ahmad wa man ma'ahu ala hadha ad-dalil الذي أورده الجمهور في هذه المسألة فقال الإمام أحمد أن لفظة وهو صائم هذه خطأ من أحد رواة الحديث وهو قبيصة. والثابت في الصحيحين أنه احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، يعني لفظة احتجم وهو صائم خطأ، وهم بها أحد أو أحد رواة الحديث وهو قبيصة. طيب، وإن الثابت ما جاء في الصحيحين احتجم وهو محرم، هذا هو الثابت. هذا الرد الأول. الرد الثاني قالوا أن هذا إن صح فهو فعل، يعني احتجم وهو صائم هذا فعل، وحديث شداد بن أوس وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجب المحجوم هذا قول. والقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض القول والفعل ولم يمكن أن يجمع بينهما فيقدم القول على الفعل. Dan hadis Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwa bolehnya untuk seseorang berbekam di waktu siang hari dia berpuasa. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memberikan bantahan terhadap pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala membantah pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama, yaitu bolehnya berbekam di siang hari bulan Ramadan. Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab bahwa lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa, ini adalah suatu kesalahan. Lafaz ini adalah suatu kesalahan yang di mana kesalahan tersebut muncul bersumber dari salah seorang perawi hadis itu. Dan perawi tersebut adalah Qabisah. Perawi hadis tersebut adalah Qabisah. Beliau salah, wahim, keliru dalam meriwayatkan hadis tersebut. Adapun yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berihram. Sampai di situ. Sampai di situ saja yang benar. Adapun tambahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa, maka ini adalah suatu bentuk kesalahan. Ini jawaban pertama atau bantahan pertama. Adapun bantahan yang kedua yang mereka sebutkan adalah hadis tersebut, anggaplah hadis tersebut adalah hadis yang sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, maka hadis itu hanya sekedar perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, sedangkan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berbekam batal puasanya itu adalah hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu yang merupakan ucapan. Dan kaidah di sisi para ulama, idza ta'arada al-qaul wal fi'l, apabila ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dan tidak memungkinkan untuk mengkonsekuensikan, menggabungkan antara ucapan dan juga perbuatan beliau, maka kita lebih mendahulukan ucapan beliau. Dan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu adalah ucapan bahwa orang yang berbekam batal puasanya. Wa qala jumhur al-ulama alladhina dhahabu ila adami إفطار الصائم بالحجامة قالوا أن مذهب أحمد مذهب يعني مرجوح، وما استدل به استدلال منسوخ، يعني الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث أوس شداد بن أوس أفطر الحاجب المحجوم، قالوا هذا منسوخ بأحاديث أخرى، والعمل على الناسخ عند أهل العلم. إذا وجد حديثان، حديث المتقدم وحديث المتأخر، فإنه يعمل بالإيش؟ بالمتأخر إذا كان ناسخا للمتقدم. فقالوا أن حديث أوس أو شداد بن أوس حديث منسوخ، والذي نسخه الحديث الذي عند الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني جعفر وأنس، لأن أنس كان يرى ذلك. طيب، ثم رخص أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. طيب، هذه رواية تدل على إيش؟ اللفظة الأخيرة، قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذه الرواية الأولى تدل على أن رواية الإمام أحمد منسوخة. ما هو الذي نسخها؟ هذه الرواية رواية أنس رضي الله عنه. طيب، kemudian jumhur ulama yang mana mereka berpendapat bahwa berbekam bagi orang yang berpuasa tidaklah membatalkan puasanya, membantah madhab pendapat al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan setiap siapa saja yang berpendapat dengan madhab beliau. Beliau mengatakan bahwa pendapat Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah pendapat yang marjuh, lemah. Pendapat yang marjuh, yaitu pendapat yang lemah, dan istidlal yang mereka sebutkan adalah istidlal yang mansukh. Mereka beristidlal dengan dalil yang telah mansukh, terhapus hukumnya. Dan kaidah di sisi ahlul ilmi bahwa apabila di sana ada yang nasikh, maka ada yang menghapuskan satu hukum, maka hadith yang terhapus hukumnya itu tidak diamalkan. Akan tapi kita mengambil hadith yang berlaku hukumnya. Dan apabila diketahui ada yang lebih dahulu dari hadith-hadith tersebut, kemudian di sana ada hadith yang belakangan, maka tentunya kita lebih mendahulukan hadith belakangan. Adapun hadith Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa orang yang membekam dan dibekam batal puasanya adalah hadith mutaqaddim, lebih dahulu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka itu adalah hadith yang mansukh, yaitu terhapus hukumnya, tidak bisa diamalkan. Adapun yang menghapuskan hukum tersebut adalah hadith disebutkan oleh jumhur, ya, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Beliau mengatakan awwala ma kurihal hijamah lis-shaim, mula-mula, awal mula dibencinya berbekam bagi orang yang berpuasa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala Ja'far. Beliau melewati Ja'far sedangkan Ja'far dalam keadaan berbekam. Maka Nabi pun mengatakan amma hadza aftar hadza. Orang ini telah batal puasanya. Orang ini telah batal puasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan thumma rakhasa ba'da dzalik. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa sahbi wasallam memberikan keringanan, itu pembolehan untuk orang yang berpuasa berbekam. Maka riwayat Anas bin Malik rahimahullah ini menjelaskan bahwa hadith Syaddad bin Aus itu adalah hadith yang lebih dahulu disebutkan. Adapun hadith yang menyebutkan bahwa orang yang berbekam tidak batal puasanya adalah hadith yang belakangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Riwayat ini menjelaskan bahwa hadith Syaddad bin Aus itu terhapus hukumnya, sehingga yang diamalkan adalah hadith an-nasikh yang menghapus hukum tersebut, yaitu bolehnya bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Wa hadith Anas alladhi dhukir rawahu Ad-Darqutni wal Baihaqi wa qala rawatuhu kulluhum thiqat. قال ولا أعلم له علة، يعني الدارقطني يقول هذا ويوافقه من البيهقي، رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال الألباني رحمه الله وهو كما قال. Adapun hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kita sebutkan adalah hadith yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Darqutni dan juga al-Imam Al-Baihaqi, yang di mana beliau mengatakan ruwatuha thiqat, para perawi hadis tersebut adalah para perawi orang-orang yang terpercaya, thiqah. Kemudian Ad-Darqutni rahimahullahu taala mengatakan wala a'lamu lahu illah, saya tidak tahu di dalam hadis tersebut ada sedikit pun bentuk kecacatan, tidak ada sedikit pun cacatnya. Dan ini adalah hukum yang disebutkan oleh al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah dan disepakati oleh al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah juga mengatakan wa huwa kama qal. Dan hadis tersebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ad-Darqutni rahimahullah. Baik. Wa min al-adillah aidan allati tadullu wa tuqawwi madhhab al-jumhur wa tadullu ala naskh hadith Shaddad bin Aus ma thabata fi sunan أو في معجم الطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم وفي الحجامة وفي الحجامة. فهذا الحديث أيضا صريح بأن حديث شداد بن أوس منسوخ به. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل. Adapun dalil yang lain yang disebutkan oleh jumhur untuk menjelaskan bahwa hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu adalah hadis yang telah terhapus hukumnya dan memperkuat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah hadis yang disebutkan oleh al-Imam At-Tabarani dalam mu'jamnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, beliau menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rakhasa lis-sha'imi rakhasa al-qiblata lis-sha'imi wal hijamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam memberikan pembolehan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk bercumbu, demikian juga untuk berhijamah. Maka dari hadis ini sangat jelas bahwa hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu adalah hadis yang telah terhapus hukumnya dan hadis ini barakallahu fikum dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang sahih sebagaimana dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Idzan khulasat al-kalam ma yata'allaq bil hijama al-qawl as-sahih wal 'ilmu 'inda Allah annaha ja'iza ma'a al-karaha fi nahari Ramadan lima taqaddama dhikruhu min al-adillah. Sehingga kesimpulan dari apa yang telah berlalu pada pembahasan ini tentang hukum berhijamah, berbekam bagi orang yang berpuasa adalah pendapat bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa berbekam bagi orang yang berpuasa di siang hari itu adalah suatu perkara yang boleh yang telah lalu dalil-dalilnya. هذا الذي أنا يظهر لي وإن كان مذهب الجمهور كما تقدم الجواز مذهب الجمهور الجواز لكن الذي يظهر لي أنه جائز مع الكراهة والله أعلم. Dan barakallahu fikum, kita kembali bahwa hukum perkara tersebut adalah perkara yang boleh sebagaimana dikuatkan oleh al-imam taib, dikuatkan oleh jumhur ulama. Mayoritas kalangan para ulama menyatakan bahwa berbekam bagi orang yang berpuasa adalah perkara yang boleh, akan tapi makruh. Bersamaan itu perkara tersebut juga adalah merupakan perkara yang makruh. طيب هذا ما يتعلق بالأشياء المخصوصة. يبقى معنا جملة في زمن مخصوص والمخصوم المقصود بالزمن المخصوص أي وقت الصيام. وقد تقدم معنا أن وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو وقت ليش؟ وقت الصيام. والذي أريد أن أذكره أنواع الفجر. أنواع الفجر. فالفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فجر صادق وفجر صادق كاذب. فما علامة كلا الفجرين؟ الفجر الصادق هو الأحمر أي الأبيض، المقصود بالأحمر أي الأبيض المستطير يعني المنتشر المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك. هذا هو الفجر ليش؟ الصادق. أما الفجر الكاذب فهو البياض المستطيل باللام المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان أي الذئب يأتي هكذا. طيب بينما الفجر الصادق منتشر هكذا مستطير ومنتشر يعني هذا إيش الفرق بين إيش بين الفجرين حتى لا يغتر الإنسان إذا راقب بين الفجرين، لا يغتر بالبياض الذي يراه هكذا مستطيل مصعد في الأفق، لكن إذا كان منتشرا مستطير أي منتشر طيب على الشعاب وعلى الجبال يخرج ضوء هكذا، هذا يسمى الفجر ليش الصادق، ويعرفه أصحاب الخبرة. نعم. Pembahasan ini adalah pembahasan yang berkaitan tentang asya al-makhsusah, hal-hal yang tertentu. Dan tersisa pembahasan yang berkaitan tentang zamanin makhsus, pada waktu-waktu yang tertentu. Adapun waktu yang dimaksud ini adalah waktu berpuasa, dan telah lalu penyebutannya bahwa waktu berpuasa adalah semenjak nampaknya terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan yang saya ingin tekankan dalam pembahasan ini adalah jenis fajar, jenis-jenis fajar, yang dimana fajar ada dua, fajar ada dua, fajar as-shadiq dan fajar al-kadhib, fajar yang shadiq dan juga fajar al-kadhib. Maka apakah alamat ciri-ciri dari kedua fajar tersebut? Apakah alamat atau ciri-ciri dari kedua fajar tersebut? Adapun fajar as-shadiq, maka alamat tanda akan fajar as-shadiq itu adalah al-ahmar, adanya cahaya merah. Yang dimaksud merah di sini adalah abyad, putih. Cahaya putih yang mustatir, yang membentang, muntashir, yang menyebar, yang kelihatan pada pegunungan, lembah-lembah, dan yang semisal dengan itu. Artinya apabila seorang telah melihat cahaya dengan demikian jelas pada jalan-jalan atau yang semisal dengan itu, maka ini yang dimaksud dengan fajar as-shadiq. Adapun fajar al-kadhib, fajar al-kadhib, maka dia adalah suatu cahaya yang keluar, naam, mustatil, yang memanjang ke atas bagaikan ekor musang, bagaikan ekor binatang yang naik ke atas. Ya, kita sebutkan ini dalam rangka agar apabila ada yang mau memperhatikannya, mencermati, membedakan antara perkara tersebut, agar dia tidak tertipu, agar dia tidak tertipu dari kedua hal tersebut, bahwa fajar shadiq itu adalah fajar yang cahayanya berwarna putih, kemudian menyebar, terbentang, menyebar sehingga kelihatan pegunungan atau yang semisal dengan itu. Adapun fajar as-shadiq, dia adalah taib. Fajar al-kadhib, dia adalah cahaya yang keluar di waktu fajar, akan tapi cahaya tersebut terlintang ke atas. Ekor serigala. Taib, dalil dzalik, dalil al-fajrain, hadith Samurah fi sahih Muslim, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير حتى يستطير. شوف هذا الحديث واضح، قال هنا لا يغرنكم أذان بلال، لأن بلال يأذن بليل، يأذن قبل الفجر الصادق، لأن هناك مؤذنا. طيب، من السنة أن يتخذ يحصل يعني يتخذ مؤذنان، أذن الأذان الأول أذن الأذان الثاني. فماذا بارك الله في، خصوصا فيما يتعلق برمضان، حتى يتأهب الإنسان يستعد إلى آخره. فبلال رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان ليش الثاني، كان لا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم أذان بلال، لم يؤذن قبل طلوع ليش الفجر الصادق، ولا بياض، هذا الشاهد، ولا بياض الأفق المستطيل. طيب، حتى يستطير أي حتى ينتشر. طيب، بارك الله فيك، وهذا دليل على ما ذكر والله أعلم. Adapun dalil tentang kedua fajar tersebut adalah hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la yagurrannakum adhanu bilal wala bayadul ufuq al mustatil hatta يستطير حتى يستطير حكذا. يستطير حتى يستطير. Janganlah sampai kalian terpedaya, tertipu dengan adanya Bilal radhiyallahu anhu, dan janganlah kalian juga terpedaya, tertipu dengan putihnya ufuk yang melintang ke atas sampai dia tersebar, sampai cahayanya tersebut tersebar. Hadis ini barakallahu fikum sungguh sangatlah jelas akan apa yang kita inginkan, bahwa janganlah sampai orang yang hendak berpuasa, apalagi telah mendekati bulan Ramadan, agar dia bisa jelas dalam melakukan hal tersebut, jangan sampai dia tertipu begitu mendengarkan adzan Bilal radhiyallahu anhu, di mana Bilal radhiyallahu anhu beliau melakukan adzan sebelum tampaknya fajar as-shadiq. Dan ini adalah merupakan dalil bahwa di antara perkara yang disunnahkan mengambil pada menjadikan dua orang tukang adzan, mengambil dua orang tukang adzan, satu melaksanakan adzan yang pertama yaitu Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan adzan yang pertama, kemudian Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sampai adzannya Bilal yang dikumandangkan sebelum fajar shadiq itu memperdaya kalian sehingga kalian menyangka itu adalah waktu atau batas waktu untuk makan ataupun minum. Janganlah kalian tertipu seperti itu. Adapun Ummi Maktum, beliau radhiyallahu anhu adzan atau beliau mengumandangkan adzan apabila telah dikatakan kepada beliau asbahta asbahta, engkau telah masuk di waktu pagi, engkau telah masuk di waktu pagi, itu telah masuk waktu fajar. Dan syahid dari hadis itu barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala abyadul mustatil, dan janganlah juga kalian tertipu akan batas waktu makan dan minum dengan warna putih yang ada di ufuk yang melintang sampai cahaya tersebut menyebar. طيب نتوقف هنا ان شاء الله تعالى وغدا باذن الله ناخذ اللفظه الاخيره وهي من شخص مخصوص ناخذ تفصيل ذلك باذن الله عز وجل والاحكام في ذلك والمطلوب منكم حفظكم الله ان شاء الله تراجعون ما تم اخذه في هذا الباب لكي ان شاء الله غدا نسال باذن الله. Dan insya Allah masih akan tersisa pembahasan berikutnya. Kita cukupkan pada kesempatan kita kali ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Dan yang diinginkan dari kalian adalah hendaknya kalian murajaah, murajaah pelajaran-pelajaran yang telah berlalu, yang insya Allah besok kita akan tanya jawab lagi. Kita akan mempertanyakan hal-hal tersebut. Barakallahu fiikum.